akan ada dua pelayanan kepada kita pada kesempatan pagi yang kudus ini, baik baptis CD maupun CD. Jadi ada saudara-saudara kita yang akan dilayani baptis CD dan akan ada yang dilayani CD. Saudara yang kekasih, tiap kali kita menghadapi pelayanan di gereja, ada banyak hal yang bisa membuat kita kemudian terjebak dalam rutinitas keibadahan kita. Rutinitas ketika apa yang kita kerjakan harus kita kerjakan. Tetapi disitulah justru menjadi sebuah kebahayaan di dalam kehidupan keimanan kita sebagai orang percaya. Bagaimana menghayati, menggumuli bahwa tiap kebaktian adalah tiap kebangunan di dalam kehidupan kerohanian kita. Ini harus kita lakoni secara sungguh dan secara utuh dalam keseharian kita. Karena itu pertandingan dan pergumulan kita justru seringkali yang seperti saya katakan adalah di dalam keseharian. Bahkan di dalam ibadah itu sendiri. Persoalan dan pergumulan kita berurusan dengan diri kita. Persoalan pergumulan kita berurusan dengan hari-hari kita. Apa yang akan kita kerjakan di dalam kita melayani Tuhan. Kalau kita berkata ada serangan setan dan seterusnya macam, maka itu menjadi satu bagian yang sangat besar yang dengan mudah kemudian kita hadapi. Katakanlah ada orang kerasukan. Maka kita akan sangat siap, bukan? Justru yang jadi persoalan ketika tidak ada dan kita berpikir aman. Dan di situ kita akan jatuh di dalam pertandingan. Nah, oleh karena itu, bukan batu besar yang menjatuhkan, tapi kerikil kecil. Itulah di kehidupan. Saudara-saudara, pada hari ini, makanya baptis CD maupun CD juga saya berharap tidak menjadi rutinitas khususnya bagi yang mau di CD maupun yang menjalani baptis CD. Ada satu pergumulan serius yang kita jalani, yang kita perhatikan. Bagaimana hidup terus melangkah dan mengayun, bukan sedang melengkapi data yang kita perlukan. Sekarang nanti kita punya apa namanya akte CD, akte baptis begitu ya. Bukan. Tetapi bagaimana justru panggilan keimanan yang serius itu ada di dalam batin kita. Perkelahian yang harus kita lakukan semakin dan semakin sungguh-sungguh lagi. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai 14 bagaimana Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham dan bagaimana pula kemudian hal itu menjadi basis dasar dari pemikiran orang-orang percaya. Kenapa mesti dibaptis? Kenapa juga mesti di sini? Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai 14 saya akan membaca ayat 7, saudara baca ayat 8 lalu saudara mempersiapkan di dengan pembatas Alkitab Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal 2, 11 sampai 13 nanti kita akan baca juga. Kita mulai dengan Kejadian pasal 17. Kejadian 17, 7 sampai 14. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Kemudian kita pindah Kolose pasal 2. 11 sampai 13 saya baca 11 saudara 12 13 sama-sama dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sama-sama Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saudara, pada waktu kita melihat asal mula dari konsep perjanjian, the covenant of God itu, perjanjian antara Allah dengan manusia dimulai dengan Abraham, diwarnai dengan penyuntanan itu. Sesudah dia berjanji akan memberikan kepada Abraham keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, maka kemudian Tuhan mengajarkan prinsip-prinsip penting bagi Abraham bagaimana dalam keberimanan mentaati perintah Tuhan. Abraham menjalani hari demi hari menjalani itu, dan kemudian Tuhan mengikat perjanjiannya dengan apa yang kemudian kita pahami sebagai sunat. Maka dikatakan bagaimana Tuhan datang kepada Abraham dan mengatakan, aku akan memperbuat perjanjian antara aku dengan engkau. Maka inisiatif, covenant atau perjanjian datang dari Allah, dinyatakan kepada manusia, maka manusia terlibat perjanjian dengan Allah. Ini menjadi satu hal yang serius, saudara. Kalau kita menandatangani satu kontrak apapun, insurance, Anda mesti bayar preminya. Jikalau kredit, Anda mesti bayar cicilannya. Kalau tidak, jaminannya akan disita dan Anda bisa digugat ke pengadilan. Karena melanggar hukum. Ya, ada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur untuk semuanya. Maka begitulah yang terjadi antara kita dan Allah. Sehingga ini adalah sesuatu yang serius. Ini dalam sikap perjanjian. Sehingga baptis itu bukan atau sunat itu bukan urusan sekedar tradisi yang mesti dikerjakan. Ya. Nah, semestinya waktu orang menerima itu begitu menghayati sungguh-sungguh. Karena dia masuk dalam satu situasi dan kehidupan yang serius. Berjanji dengan Allah. Nah, oleh karena itu ketika dikatakan perjanjian itu menjadi perjanjian antara siapa? Ya, bahwa menjadi satu perjanjian dengan keturunan Abraham, sehingga Allah menjadi Allah Abraham dan Allah keturunan Abraham, janji kepada Abraham menjadi janji kepada keturunan Abraham, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Sama seperti karena satu orang Adam dihukum, maka seluruh keturunannya juga terhukum. Sama karena satu orang Adam berdosa, maka seluruh keturunannya berdosa. Demikian Allah menjalankan janji kepada satu orang Abraham dan seluruh keturunannya menerima anugerah janji. Allah menyatakan janji kepada Abraham dan seluruh keturunannya terlibat di dalamnya. Oleh karena itu ketika kita menyikapi hidup keimanan kita, kita berurusan dengan Tuhan. Ini bukan cuma urusan kita dengan Tuhan, urusan anak-anak kita juga. Bagaimana mendidik mereka, membawa mereka untuk mengenal kebenaran dengan utuh. Ini menjadi panggung serius kehidupan kita, saudara yang kekasih. Oleh karena itu, tiap kita digugat, dituntut untuk mendidik dan mengajar anak itu dengan baik. Dan pendidikan itu tidak hanya meliputi pendidikan-pendidikan pengetahuan. Tetapi sebetulnya yang paling diperlukan oleh generasi kita adalah role model. Apa yang mereka lihat dalam panggung hidup itu. Apa yang mereka saksikan dari hari ke hari. 1000 kata akan sulit untuk mendidik orang tanpa disertai satu perbuatan yang nyata. Dan saya kira gereja akan makin susah untuk menempatkan dirinya dan mempunyai pengaruh di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, ini menjadi pemikiran serius kita. Bagaimana Abraham menyatakan sikapnya dan bagaimana Abraham menunjukkan kualitas imannya kita sudah sama-sama tahu. Sehingga kita betul-betul belajar dari dia yang disebut bapak orang beriman. Ada gradasi di dalam pasang surut kehidupan Abraham. Tetapi tangga itu terasa naik, naik, naik, naik, naik. 2 kali dia kecemplung untuk membela dirinya dan menyelamatkan dirinya dengan menyebut istrinya bukan istrinya tetapi saudaranya. Dia kecemplung ketika mengiyakan tawaran Hagar sehingga tawaran Sarah sehingga mengambil Hagar menjadi istrinya. 3 kesalahan fatal yang dilakukan Abraham, tetapi diperbaiki dengan banyak hal dalam hidupnya yang luar biasa. Dia tidak menjadi pusing dan ribut dengan Lot, melainkan memberikan apa yang dibutuhkan Lot lebih dulu, sekalipun Lot keponakannya. Dia menunjukkan kualitas keimanannya dan harga dirinya yang tinggi. Dia tidak mau menerima cuma-cuma apapun dari orang-orang di sekitarnya. Dia membayarnya. Dan akhirnya ketika Tuhan meminta anaknya pun kembali diberikannya. Panggung hidup Abraham menjadi pembelajaran buat kita. Ibrani mencatatnya dengan indah. Nah, oleh karena itu apa perjanjian yang diterima Abraham bisa kita lihat. Bukan saja dari apa yang dikatakannya, tapi bagaimana hidupnya. Sehingga kita menghayati betul arti perjanjian itu. Betul, dia dipegang dan memegang kuat perjanjian itu. Nah, oleh karena itu kemudian dikatakan kepada Abraham dan keturunannya dan semua orang yang ada di dalamnya. Bentuk perjanjian itu adalah Tuhan akan memberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian bagi Abraham. Itu adalah bentuk dalam fisik apa yang Tuhan akan lakukan. Maka dikatakan, aku akan membuat perjanjian dan engkau harus memegang perjanjian itu. Engkau dan keturunanmu. Maka apa bentuk perjanjian? Perjanjian itu adalah engkau dan seluruh keturunanmu harus disunat dari yang umur 8 hari. Tetapi yang menjadi menarik, saudara, bukan saja hanya keturunan Abraham secara lahiriah langsung anak, tetapi semua yang ada di dalam rumah Abraham, artinya budaknya apa segala macam di dalam rumah harus disunat. Bagi saya pikir-pikir ya, ini luar biasa. Saya kalau ingat apa yang dikatakan oleh Paulus, percayalah maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Mestinya ada satu impact kuat dari kehadiran seorang percaya, mempengaruhi ke dalam generasi, di dalam rumah tangganya. Membawa orang-orang seisi rumah mengenal kebenaran, mengerti hakikat dan prinsip itu. Tapi lagi-lagi, panggung apa yang akan dilihat dalam hidup sehari-hari kita? Ya. Saya kira kalau kita malas, lalu anak kita jadi malas, kita tidak berhak marah ya. Ayo aja malas kok, mau suruh anak rajin. Bagaimana ceritanya? Kalau kita gak bisa pegang omongan, lalu anak diharap pegang omongan, mana ada urusan itu? Oleh karena itu banyak persoalan yang kita munculkan dalam kehidupan, persoalan yang datang dari kita sendiri. Sehingga menjadi persoalan yang serius, menjadi persoalan yang menggugat kedua depan keluarga kita. Tetapi datang dari mana? Kita sendiri. Nah, oleh karena itulah bagaimana kita memikirkan bagian ini, dan bagaimana melakukan pergumulan di dalam kehidupan ini. Ini yang harus kita lakoni. Nah, bagaimana sunat kemudian dikerjakan? Nah, ada apa dengan sunat ini? Siapa saja yang terlibat? Semua yang ada di dalam keluarga Abraham, anak maupun budak. Lalu, apalagi peraturan di sana? Umur 8 hari harus dibawa menghadap kepada Tuhan, lalu disunat. Bagaimana kalau sudah pas peraturan sunat dibuat, umurnya sudah bukan 8 hari? Jelas Abraham sudah bukan 8 hari umurnya. Abraham pun disunat. Sehingga orang dewasa pada waktu itu dan anak-anak mulai 8 hari ke atas itu harus disunat. Yang tidak disunat hanya 8 hari ke bawah. Artinya bahwa ada penyunatan dilakukan sebagai bentuk perjanjian dengan Allah. Pertanyaannya kenapa mesti disunat? Karena sunat adalah tanda perjanjian di mana darah tertumpah ke dalam bumi yang berdosa sebagai simbol keterikatan dengan Allah. Dan darah itu nanti akan menebus dan membereskan kita. Tetapi bukan lagi darah manusia, menairkan darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan yang akan membereskan dan menyucikan kita dari seluruh dosa-dosa kita. Nah, tetapi simbol di dalam perjanjian lama ini sudah begitu kuat, begitu bagusnya. Ya. Dan darah itu pula nanti menjadi warna pengampunan dosa. Ketika kita melakukan dosa, kita harus ditebus oleh darah domba. Maka darah menjadi bagian yang serius, darah menjadi bagian yang penting. Darah dari sunat, darah kalau berdosa dari domba. Sehingga ada korban untuk penebusan dosa. Jadi saya pikir ya, konsistensi di dalam PL itu begitu amat sangat luar biasa mengagumkan. Sehingga seluruh berurusan dengan darah. Itu kemudian PL melarang orang memakan darah. Karena darah adalah jiwa. Dalam pengertian, darah adalah darah perjanjian. Darah adalah simbol dari penebusan. Maka di PL tidak boleh makan. Kenapa kemudian di PB boleh makan? Kenapa tidak dilarang? Seperti orang-orang yang Yunani yang kemudian menjadi Kristen. Mereka ternyata memakan darah. Sempat terjadi keributan dengan orang-orang Yahudi. Di situ Yesus mengatakan, darahnya sudah membereskan segala sesuatu. Maka darah yang dipahami sebagai jiwa di dalam PL tidak lagi. Karena darah Kristuslah yang melekat untuk menyelamatkan jiwa orang. Bukan lagi darah domba. Penebusan dosa adalah darah Kristus. Bukan lagi darah domba. Maka sunat yang bernilai tinggi tadi sebagai simbol perjanjian membawa seluruh keturunan Abraham mesti dilibatkan di dalamnya. Siapa saja, baik orang asing yang kau beli dengan uangmu dan seterusnya harus disunat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, pemaknaan fakta kebapaan Abraham dalam keberimanan yang diekspresikan di dalam wujud kehidupan tentu tidak serta-merta bisa kita lakoni sekarang. Karena orang yang sudah dibeli Abraham, hidup matinya milik Abraham, itu konsep perbudakan di waktu lampau. Ya. Maka orang-orang yang sudah dibeli ini mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada majikannya. Dalam hal ini Abraham. Abraham memperlakukan pembantunya, para budaknya cukup sangat menyenangkan. Beberapa orang menjadi orang kepercayaan daripada Abraham. Itu sebab kemudian seisi rumah itu pun merasa kebahagiaan ketika harus mengikut Abraham. Ada kepuasan batin di dalam diri mereka. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana kemudian seluruh orang itu disunat? Terikatlah perjanjian antara surga dan manusia. Antara Allah dengan manusia. Di mana Allah akan menggaranti kehidupan manusia, menjamin keturunannya. Maka di sana sandang, pangan, papan disediakan untuk keturunan. Janji Tuhan terhadap kehidupan itu bagi saya sangat luar biasa. Dan saya percaya sampai sekarang janji itu berlaku. Berdirilah tegak, hiduplah yang jujur, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Mencari uang susah bukan karena soal ekonomi yang berat. Tuhan bisa membuka rezeki bagi kita di tengah kesulitan yang luar biasa. Itu sederhana buat dia. Tetapi persoalan kita adalah, Tuhankah yang menarik perhatian kita atau kebutuhan ekonomi kita? Dan kita berkutat untuk kebutuhan ekonomi. Tuhan hanya menjadi pelengkap penderita. Itu adalah kesalahan iman kita. Padahal kita sudah diikat dengan perjanjian Allah dan manusia yang diwujudkan dalam sunat darah yang tertumpah. Nah, kemudian saudara menjadi sangat menarik ketika Paulus memandang dan kemudian berbicara satu prinsip kebenaran yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Dalam dia, di dalam Kristus, kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan manusia, tapi dengan sunat Kristus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi, Paulus memandang bahwa ketika orang percaya kepada Kristus, mereka disunat di dalam Kristus. Bukan lagi oleh manusia, tetapi oleh Kristus itu. Karena Kristuslah yang tersalib, dan darahnya lah yang tertumpah untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Maka kita bisa melihat, sunat itu dipandang sebagai sesuatu yang penting dalam perkara simbol, menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan dia tidak hilang begitu saja. Persis seperti yang Yesus katakan. Aku datang bukan meniadakan Taurat, tetapi menggenapinya. Maka digenapilah sunat itu di dalam apa? Dia berkata ayat 12, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi saudara, sunat disejajarkan Paulus menjadi baptisan, sehingga penggenapan sunat lari kepada baptisan. Di sunat darah tertumpah, di dalam baptisan darah Kristus yang tertumpah. Lalu apa simbol perjanjian itu? Air. Mengapa air? Karena air adalah simbol dari air yang membersihkan, menyucikan, air hidup Kristus itu sendiri, dan simbol daripada Roh Kudus. Sama seperti darah, simbol daripada keselamatan itu. Merpati itu simbol Roh Kudus yang dipakai Alkitab, minyak, air, dan seterusnya. Tetapi itu hanya simbol. Tetapi apa yang kita pahami dari simbol? Nah, ini yang jadi penting. Sehingga ketika dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Roh Kudus itu menyatakan diri kepada orang yang dibaptis. Sehingga tidak penting siapa pendeta yang membaptis. Tapi jadi penting Roh Kudus yang berkarya pada tiap orang yang dibaptis. Tetapi saya tidak akan pernah rela menjadi alat sampah. Saya tidak akan pernah rela untuk membaptis orang dengan sembarangan. Itu sebab saya mau yang dibaptis juga belajar sungguh-sungguh. Orang tua yang membawa anaknya, lalu mungkin akan bertanya, anak ini ngerti apa? Emang kamu pikir umur 8 hari juga ngerti apa? Apakah Allah terlalu bodoh menyatakan janjinya kepada orang umur 8 hari? Janji Allah adalah inisiatif Allah. Janji Allah beyond of the human. Tidak mungkin manusia bisa ngerti janji itu. Melewati manusia. Maka kalau kita mengerti itu namanya anugerah yang diberikan ketika kita belum meminta. Anugerah yang diberikan ketika kita belum menyadari. Anugerah yang diberikan ketika kita belum mengetahui. Dan tidak tahu kalau itu butuh buat kita. Dia berikan. Itulah perjanjian Allah. Mendahului gairah kita. Abraham tidak pernah minta Allah berjanji. Allah menyatakan janji kepada Abraham. Nah, konsep covenant seperti begini yang mestinya dipegang orang Kristen. Artinya, kalau hidupmu adalah hidup orang Kristen, apa yang kau takutkan? Allah berjanji pelihara kau. Ngapain kau teriak-teriak untuk mengklaim janjinya itu? Apa kau pikir Allah itu begitu bodohnya? Lalai terhadap janjinya? Jangan hina Allah. Kita yang sering lalai terhadap kewajiban hidup kita. Nah, ini akan mempunyai satu efek domino yang ketat kepada seluruh konsep kehidupan keseharian kita. Tidak mengerti janji Allah akan menghina Allah. Saya suka ketika dalam doa diajarkan, kalau kau mau berdoa katakanlah begini, Bapa kami yang di surga dan seterusnya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak perlu kau ajar Allah berapa yang cukup bagimu. Dia sangat tahu. Tapi kuatkah iman kita untuk percaya bahwa dia sangat tahu dalam hidup kita? Ambisi kita lah membuat warna doa kita menjadi doa yang penuh dengan nafsu. Mau minta ini, minta itu, segala macam kita mau minta. Tanpa pernah mau belajar untuk tunduk pada apa yang Allah mau beri. Allah yang berjanji pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Tidak tentu yang bagus yang kita pikir terbaik menjadi terbaik. Dia kasih yang tidak bagus menurut kita, tapi terbaik sebetulnya buat kita. Sebaliknya, kita rasa ini sudah cukup, tapi Tuhan beri lebih. Itu urusan dia, it's not your business. Itu kita memahami. Nah, oleh karena itu, kepada tiap saudara yang akan di sini, dan juga yang akan baptis sini, mesti mengerti betul ketika kalian menerima baptisan ataupun baptis sini, maka kalian menerima dan terikat kepada janji oleh Kristus. Kalau anak-anak kecil dibaptis, orang tuanya membawa kepada Kristus, kau sudah mengikat anak itu pada janji, maka kau harus menghargai janji itu. Bawa anak itu menghadap kepada Tuhan. Seperti dikatakan Alkitab, ajarlah kepada anakmu ulang berulang kali, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir dan seterusnya. Maka celakalah orang tua Kristen yang tidak membawa anaknya dan mendidik anaknya ke sekolah minggu. Celakalah orang tua Kristen yang tidak mendidik dan mengajar anaknya kebenaran. Karena itu akan menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan. Betapa pentingnya kita sungguh-sungguh. Betapa pentingnya kita serius dalam bertuhan. Betapa pentingnya kita memahami keimanan yang utuh, bertanggung jawab dalam kehidupan. Ini harus menjadi gugatan terhadap kita, saudara yang kekasih. Karena itu sebetulnya kita tidak bisa menganggap remeh segala sesuatu yang kita kerjakan. Ya, saya melihat banyak orang membawa anaknya ke sekolah minggu, tetapi kemudian tidak pernah mendidik anaknya di sekolah minggu. Ya. Ketika anak dibawa ke sekolah minggu, biar dia belajar di sana. Jatuh bangun anak itu, terluka anak itu bagian dari pendidikannya. Tidak perlu saudara memperlakukan anak itu seperti boneka, yang baret dikit, langsung dilap sana sini misalnya gitu ya. No. Ada bagian pendidikan yang dibutuhkan anak dalam hidup ini. Saya suka Mike Arthur Douglas, seorang jenderal pada waktu Perang Dunia, waktu menyerbu Jepang ya, tentang jenderal dari Amerika. Dalam doanya dia mengatakan satu doa yang menarik sekali. Tuhan, aku berdoa untuk anakku. Jangan biarkan dia berjalan di jalan yang mulus. Bawa dia ke jalan yang berliku. Supaya dia tahu apa itu hidup. Jangan biarkan dia jauh dari derita. Tolong supaya dia memasukinya. Supaya dia tahu bersyukur. Dan Tuhan, aku berdoa buat anakku memiliki rasa humor untuk menikmati anugerahmu, mensyukuri apa yang bisa dilihatnya. Saya pikir-pikir doa itu luar biasa ya. Kalau kita doa anak dijaga betul-betul, jangan digigit nyamuk sekalipun. Kadang-kadang saya pikir orang Kristen kelewatan. Ini mau jadi apa kekristenan itu? Ngaco betul-betul. Akhirnya kita kehilangan warna keimanan. Dan gereja sekarang ada di situasi itu. Kalau anak-anak mau ulangan, ingatkan kepada dia, sebodoh apapun kamu, yang paling hebat dari kamu adalah jujurmu. Bukan angkamu. Kita mesti berani menerima angka anak kita jelek. Kenapa rupanya? Kalau dia bodoh itu resikonya. Kalau dia malas dia mesti belajar. Tetapi kalau dia mampu dan dia tidak melakoni dengan baik, perlu dihukum. Bukankah Tuhan juga memperlakukan hal yang sama pada kita? Kita gak bisa seenaknya hidup, saudara. Itu sebab Tuhan terus menggugat janjinya kepada kita. Ketika kita terlibat dalam perjanjian dengan dia. Manakah? Apakah? Maka kemudian saudara-saudara ini menjadi pertandingan serius kita dalam bertuhan. Ya. Saya selalu sering kali sharing. Setiap saya menggarap tugas saya, kerjaan saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melayani saudara melakukan itu untuk gereja. Tapi saya selalu berpikir bahwa saya harus bertanggung jawab kepada dia yang memberi saya kesempatan. Ya. Saya punya kelemahan untuk kemudian mencukupi waktu dan mengatur timetable sedemikian rapinya. cara saya, gaya saya memang agak sedikit berbeda. Saya murni dulu orang lapangan, orang marketing habis. Saya bukan orang administrasi. Tapi kemudian ketika jadi pendeta, saya mesti mulai menulis, saya mesti mulai bikin PowerPoint. Itu bagi saya sebetulnya derita. Sulit setengah mati. Karena saya berpikir sangat cepat. Saya biasa instruksi orang lalu kerjakan. Tapi saya sekarang mesti belajar. Lalu belajar, belajar, belajar. Jengkel, yes. Tapi saya selalu bilang sama orang, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau. Masa saya gak lakukan? Bullshit dong. Omong kosong kan begitu ya. Maka saya harus kelahi dengan diri saya. Jadi saya belajar sendiri. Saya belajar tahu apa yang saya perlu. Banyak yang lain yang mesti, yes. Tapi bagi saya sih enough. Ini alat bantu. Ketika ada orang email, lalu minta emailnya saya dibuka oleh saya bilang, sorry, saya enggak pernah mau urusin email. Orang yang saya suruh buka. Kenapa? Karena jujur saja saya memang tidak mau belajar. Karena kalau saya tahu email, lalu orang email-email sama saya mesti jawab dong. Saya kan enggak bisa bilang enggak tahu. Oh, saya tahu kok. Lucu ya, saya berkelahi dengan diri saya sendiri. Bodoh amat. Karena saya akan sulit kalau diminta itu. Saya lebih suka orang telepon saya, mau tanya apapun silakan. Dan kalau saya memberi instruksi sesuatu, kalau cukup saya BB-BB. Tapi kalau tidak pasti saya telepon. Saya lebih bagus kehabisan pulsa, tapi instruksi saya jelas. Kemudian ketika belajar melakukan semua, otomatis kosnya naik dong ya. Ada kos ini, ada kos itu, kos energi, kos segala macam. Tapi harus kita lakoni. Karena saya sudah berjanji dan dilibatkan Tuhan dalam perjanjiannya. Hidupku akan diberkatinya. Hidupku akan dijaganya. Selagi aku mengiring dia secara setia. Aku mau hidup yang senang. Yes, aku mau hidup yang bahagia. Iya. Dari mana aku dapatkan? Cuma satu. Harus kujalankan apa yang Tuhanku mau. Kan itu saja. Kenapa susah? Sederhana kok. Oleh karena itulah perkelahian ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Khususnya buat anak-anak yang akan dibaptis dan baptis ini. Pertandingan perjuangan kehidupan bukan urusan sederhana. Urusan baptisan, urusan setengah jam itu satu jam selesai semua sudah. Tetapi urusan berikut. Bagaimana mengisi hari-hari kita. Urusan katekisasi, urusan 6 bulan. Belajar. Ya. Kamu belajar, harus belajar apa yang perlu dipelajari. Itu pun sederhana. Toh kalau enggak banyak tahu juga enggak lulus. Asal aja datang tiap kali. Mestinya banyak yang enggak lulus kali ya. Saya pernah melakukan kita di gereja saya yang lama dulu. Jadi tiap orang mau baptis ini ikut KKR dulu. Sesudah ikut KKR, beberapa orang ternyata tidak siap. Ya saya sih lapor ke gereja. Ini mesti dipikirkan kali. Jadi mereka gak yakin dengan keselamatan. Tapi kelas kata kesaksi sudah selesai. Ya cuma gereja kemudian pada waktu itu karena peraturan sulit gitu ya. Maka saya juga menantang setiap orang yang memberi kelas kata kasasi, jangan main-main. Kau sedang memberi prinsip hidup kepada orang itu. Bukan hidup di dunia ini ya. Dia masuk hidup kekal apa enggak. Maka siapa yang mengajar kelas kata kasasi baik-baik, lebih bagus batu kilangan itu cemplungin ke laut, orang itu masuk ke sini. Tuhan akan menggugat dia. Saya pikir-pikir serius ya. Maka saya juga kalau mau khotbah, mau baptis orang kan gak bisa sembarangan. Saya juga mesti serius dong. Ya. Oleh karena itu, kepada kalian yang dibuat baptis ini, mau datang lagi menghadap Tuhan, mesti sungguh-sungguh. Katakan dalam batinmu, tekadmu, bagaimana saya mau hidup seperti yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang memperkenan Tuhan. Itu harus menjadi perkelahian serius kita. Karena ini bukan sekedar acara ritual lalu selesai. No! Ini bukan acara sederhana. Sama seperti kalau pendeta berkhotbah, apalah sulitnya. Saya bisa ngajar orang dalam bilangan waktu bulan, kalau tiap hari, mingguan. Saya yakin bisa berdiri dan saya latih. Tergantung talent dia berbicara sejauh mana, saya bisa untuk mempermak itu. Tapi ketika orang itu mulai khotbah, itukah hidupnya? Belum. Maka khotbah yang paling indah adalah dari hidup kita. Bagaimana hari-hari kita, hidup kita, orang mengenal kita. Itulah perkelahian sejati kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan dan pikirkanlah, terlibat dengan perjanjian Allah. Allah yang menyatakan janji, dia serius kepada kita. Ditepatinya janji kepada Abraham. Abraham melakoninya dengan sungguh-sungguh. Dia tunggu. Tetapi Abraham ternoda. Mestinya anak dari Sarah. Sarah juga goncang. Lalu menawarkan Hagar. Penantian janji itu ternoda. Tapi Tuhan tetap tepati janjinya. Akhirnya Abraham kecelek dan harus malu luar biasa. Karena ternyata Allah yang berjanji bisa menepati janjinya dan memberikan keturunan pada Abraham. Sekalipun Abraham sudah lanjut usia, begitu pula Sarah. Tetapi mereka masih bisa punya anak. Tidakkah itu mengagumkan? Tidakkah itu luar biasa? Abraham kecelek, salah. Maka dia salah dalam mengerti, salah dalam memahami apa janji Allah. Tapi Allah tidak salah dalam menepati dan Allah tidak gagal dalam memenuhi. Semuanya selesai. Nah, jadi sesuatu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakoni dalam kehidupan kita. Apa yang kita pahami sebagai sebuah kebenaran, peganglah. Allah menepati janjinya, yes. Abraham menepati janjinya, kurang. Dia keseleo. Apakah Allah bisa menepati janjinya dalam tiap situasi? Abraham jadi contoh. Sarah melahirkan di ketidakmungkinan mempunyai anak. Dan Sarah pun tertawa ketika dikatakan akan punya anak. Tapi itu pembelajaran penting buat kita. Jangan pernah ada peristiwa apapun menjadi alasan sehingga kita tidak bergantung kepada Tuhan. Tuhan akan marah kepada kita. Akhirnya, Abraham hanya menimbulkan kekacauan dan Sarah dengan keputusan mereka. Sehingga persoalan di dalam kehidupan beragama justru datang muncul dari persoalan bapak orang beriman. Bapaknya agama itu, namanya Abraham. Dia founding father dari agama. Dia bapaknya orang beragama. Tapi dia menimbulkan kekisruan. Kenapa? Karena tindakan yang salah. Lalu saya pikir-pikir, ampun Abraham segitu, gimana kita ya? Berapa crowded yang kita ciptakan? Tetapi yang menjadi persoalan kita seringkali tidak sadar bahwa kita adalah masalah dari banyak masalah. Kita tidak sadar bahwa sebetulnya banyak sekali hari-hari kita hanya menimbulkan benturan, kekacauan, dan tidak ada pembelajaran. Please, kita sadar itu. Karena waktu kita dibaptis, kita menerima, di sini kita terikat dengan perjanjian yang tidak bisa dinodai. Maka perkelahian kita jadi perkelahian yang serius. Karena itu semua kita, khususnya yang dibaptis ini pada hari ini, biarlah kita menyadari anugerah ilahi yang diberikan kepada kita. Harus kita respon dengan cara bertanggung jawab dan kita jalani dengan bertanggung jawab. Dengan hidup yang bertanggung jawab. Lakoni. Saya selalu suka dengan Alkitab. Setialah dalam perkara kecil. Ia akan memberikanmu kesetiaan dalam perkara yang besar. Kalau kau tidak setia dalam perkara kecil, jangan mimpi. Terlalu banyak orang mau besar. Pengen bikin yang besar. Tetapi kalau kita lihat, aduh ini kawan, keinginannya terlalu gede. Hal yang sepele, yang kecil-kecil, yang gampang-gampang saja dia gak jalan. Omong kosong. Seorang yang teliti ternyata, seorang yang rapi ternyata adalah orang yang memperhatikan hal-hal kecil. Sampah kecil dia masukin. Orang begini selalu akan menjadi orang yang pekerja bagus. Teliti. Rapi. Kita gak bisa lihat, kita bisa lihat gak bisa dibohongin. Itu akan menjadi sesuatu nilai yang paling tinggi dalam kehidupan keimanan kita. Ya. Maka saudara akan melihat ketika orang ya, kalau di masih anak muda, disuruh ini cepat, suruh itu cepat, suruh ini cepat, bantu sana sini. Lihat nanti tuanya. Orang-orang berhasil, dengan mudah bisa kita temukan dan kita lihat ketika mereka masih muda belia. Ini orang bakal berhasil. Ini orang ini hebat. Ini orang jago. Dan betul. Ya. Karena itulah kita harus berkelahi dengan diri kita. Bagaimana untuk berubah menjadi seperti apa yang dikehendaki Allah. Berkelahi dengan diri kita. Untuk kemudian kita memenangkan pertempuran kita. Berkelahi dengan diri. Saya adalah orang yang tergolong terlambat berkelahi dengan diri. Sebetulnya banyak potensi yang kalau saya pikir-pikir mundur. Andai kata umpama apabila begitu ya. Sejak kecil saya dimotivasi sama orang tua saya. Mungkin banyak sekali yang bisa saya kerjakan. Lalu saya menemukan orang-orang yang lebih hebat, lebih luar biasa. Lalu saya lihat, saya turun ke bawah begitu lihat. Memang orang tuanya mendidik mereka secara luar biasa. Terus, sehingga seluruh potensi mereka keluar dari dirinya. Karena saya sadar, saya terlambat, tapi saya tidak boleh berkeluh kesah, situasi tidak menguntungkan. Maka apa yang ada, apa yang diberikan orang tuaku? Kulipat gandakan dan berkejar, kejar, kejar, kejar. Thanks God, banyak yang bisa ditemukan. Ya. Cuma ketika orang tidur, saya mesti kerja lagi. Ketika orang masih istirahat, saya mesti garap lagi. Karena mesti menebus waktu yang sudah hilang di belakang. Maka berpacu lagi, kejar lagi, dan kejar lagi, dan kejar lagi. Saudara, kehidupan tidak sederhana. Nah, yang dibaptis ini begitulah kalian dalam hidup kalian. Ketika sudah selesai dibaptis ini, mulai lihat. Bagaimana catatan kehidupan kita di waktu lampau? Apa yang kurang? Kejar! Lakoni. Itu sebab saya selalu amat sangat percaya. Setiap orang Kristen yang sungguh menghargai perjanjiannya dengan Allah, dia akan menghargai perjanjian di mana dia ada. Setiap orang yang menghargai perjanjiannya dengan Allah dengan sungguh, dia akan menghargai hidupnya sebagai anugerah Allah. Setiap orang yang menyadari perjanjiannya dengan Allah, dia tidak akan pernah mempermainkan hidupnya. Dia tidak rela hidupnya tidak bernilai. Semoga itu jadi milik kita, punya kita. Tapi tidak muncul dalam tataran kata, dalam tindakan kehidupan kita, dalam tindakan keseharian kita. Kita harus berkelahi menggapai itu. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada orang tua, kepada keluarga, anak-anak kita akan dibaptis sidi maupun sidi, maka kita tidak sedang memenuhi tuntutan kegiatan gerejawi, tapi membawa dengan kesadaran. Saya tidak suka saudara mendorong anak-anak dibaptis atau baptis sidi, tapi tidak ngerti kenapa. Gereja sudah melakukan kesalahan cukup panjang dalam sejarah perjalanan, melakukan ritual tanpa pengertian. Dan bahkan gereja pun ribut hanya karena cara baptisan, tanpa pernah mengerti esensi yang sesungguhnya. Saya lagi pikir sebetulnya ya, berapa berdukanya Tuhan melihat gerejanya. Tidak tahu kebenaran dan tidak mau belajar. Dan tidak mau memegang secara setia dan sungguh-sungguh. Seringkali ketika kita mau hidup benar dan menghargai kebenaran, bisa jadi sendirian. Rasanya kok yang ini enggak jalan, yang ini kok malas, yang ini kok gini. Yes, ketika kau mau menikmati kebenaran, itu akan terasa memang luar biasa. Ketika saudara rajin, saudara akan lihat orang lain malas. Yes, tapi ketika kau tidak rajin, kau akan lihat orang lain sama dengan kamu. Karena memang kamu enggak rajin. Dan kamu pikir kamu rajin, sama dengan yang lain. Padahal sama-sama tidak rajin. Ironis ya, itu hidup kita. Ritme kita, jalan kita, gerak kita. Berasa sekali. Orang seperti saya bukan orang yang gak stres. Stres saya berat setengah mati. Karena saya bergerak high speed. Tapi mesti kurangi terus. Itu buat saya juga bukan masalah saya. Gampang. Beban mental. Tapi saya mesti belajar lagi sisi lain. Aduh Tuhan tolong. Aduh Tuhan. Jadi selalu ada ruang di mana kita. Aduh ternyata ini masih kurang. Waduh ini masih kurang. Ini mesti belajar lagi. Ini mesti belajar lagi. Dan yang dibaptis, baptis sidi ingat ya. Dan itu juga keluarga. Mari kita awasi anak-anak kita dan kita tolong mereka. Supaya bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Ketika kau berdiri dan ketika kau dibaptis dan kau disidi, kau sedang menyatakan imanmu kepada Tuhan. Ini aku, ini hidupku. Kupakai untuk memuliakan nama. Sehingga ketika kalian dibaptis sidi, kalian punya hak penuh untuk mengikuti sakramen gereja. Dengan sudah dibaptis sidi, dibaptis dan disidi, kalian sudah boleh mengikuti perjamuan kudus. Belum baptis, belum sidi, gereja tak kasih. Karena itu ajaran Alkitab. Maka anak-anak itu sudah jadi anak Taurat itu umur 12-13. 12 full, 13 kemudian mereka sudah jadi anak Taurat. Mereka boleh ikut pesta di Yerusalem. Ikut Pantekosta, ikut Pentakosta, ikut Pasca dan ikut Pondok Daun. Sebelum itu tidak boleh. Maka Yesus baru ikut orang tuanya sesudah dia berumur 12 tahun. Alkitab tertib ya. Sekarang memang kita tidak sedang bermain hari. Umur 8 hari harus dibaptis. Tidak. Tetapi bawalah dia sejak kanak-kanak. Soalnya orang dulu sama orang sekarang juga beda ya. Suruh 8 hari bawa kemari pasti ribut semua. virus pak, dingin pak, sakit pak. Kadang-kadang saya ngeliat orang tua sekarang pusing kepala. Jagain anak kayak boneka, mau lari sana, lari sini. Anak tidak boleh jatuh, tidak boleh ini. Kalau tidak pernah itu, tidak akan pernah besar anak itu. Please, kita didik mereka dengan cinta kasih. Beri mereka pengertian. Tuhan menghajar kita. Tapi jangan hajar anakmu karena emosimu. Kalau dia salah, didik dia. Tapi kalau benar, apresiasi dia. Biar ini menjadi bagian kita. Hidup kita, hari-hari kita. Untuk melakoni apa yang Tuhan mau dalam keseharian kita. Sehingga dengan demikian baptis ini sungguh-sungguh memberi makna yang mendalam. Yang meneguhkan, menguatkan untuk kita terus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki dan tidak salah dalam melangkah di hari-hari kita. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, mari kita berdoa. Ketika kami renungkan firman-Mu, ketika kami sadari kebenaran itu, kami terikat dalam perjanjian. Sebagai orang tua, Tuhan tolong kami. Kalau kami seringkali kurang menyadari, kami berpikir kami harus baik karena kami orang Kristen. Kami harus melayani karena kami anggota gereja atau pengurus. Kami lupa. Ini urusan personal kami dengan Tuhan yang sudah mengikat janji dengan kami. Kami harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Rajin bersama rekan yang rajin, tetap rajin ketika rekan-rekan kami menjadi malas. Ada bersama dengan teman dalam pelayanan, tetap ada ketika mereka pergi dan meninggalkan. Karena kami yang menerima janji pribadi-pribadi dari Engkau ya Tuhan. Karena itu semangat melayani kami, gairah melayanan kami, tolong tak tergantung pada situasi di mana kami ada. Tapi belajar menempatkannya pada diri kami. Tanggung jawab pada tiap hari-hari kami. Maka kami berdoa terus buat anak-anakmu yang akan dibaptis. Sidi dan disidi. Menyadarkan mereka dalam kemudahan usia untuk berani bersikap di kesehariannya. Tak mengatakan dunia terlalu berat dan sulit sehingga tidak bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi belajar hidup sesuai kehendak Tuhan. Di tengah pergumulan, kesulitan, bahkan tawaran yang menggiurkan. Semua kami diingatkan, pribadilah kami berjanji dan terikat perjanjian dengan Tuhan. Maka pribadi kami harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan tolonglah, supaya kesetiaan itu menempel, menyatu dengan hidup kami. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa, bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin. Kita bangkit berdiri, saudaraku yang kekasih, dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul.